بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, tu'radul fitanu 'adal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'udan. Fitnah-fitnah akan ditawarkan pada kalbu sebagaimana tikar itu dibentangkan seutas demi seutas, sehelai demi sehelai. Fa'ayyu qalbin usharibaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Maka kalbu manapun yang menyerap fitnah itu akan ada padanya nuktah hitam. Wa ayu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun bayadha. Dan kalbu manapun yang mengingkari fitnah itu akan ada padanya noktah putih. Hatta ta'udal kulub ala qalbain. Hingga kalbu pun menjadi dua kalbu. Qalbin aswad murbadan kalkuzi mujakhia. Ada kalbu yang berwarna hitam, murbadan, murbadan aishi min bayadu yasir yukhalitus sauda. Murbadan yaitu sesuatu dengan sedikit warna putih yang dia itu diliputi tercampur dengan warna hitam. Kalkuzi mujakhia. Maka kalbu ini pun akan seperti cangkir yang terbalik miring. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Tidak akan bisa mengenali perkara yang ma'ruf. Tidak akan mengingkari perkara yang mungkar kecuali apa yang diserap dari hawanya. Wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan yang kedua ada kalbu yang berwarna putih di mana fitnah tidak akan memadaratkannya selama langit dan bumi itu ada. فشهب عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقتها شيئا فشيئا. Maka ditawarkannya fitnah-fitnah atas kalbu yang itu tentunya sedikit demi sedikit. Ini diserupakan dengan dijalinnya untaian-untaian ataupun helaian-helaian daripada tikar. Wa hiya taqatuha syai'an fa syai'an. Maka demikian, kekuatan fitnah kita akan sedikit demi sedikit. Wa qasimal qulub 'inda 'ardiha 'alayha ila qismain. Maka kalbu pun terbagi menjadi dua ketika ditawarkan padanya fitnah-fitnah. Qalbun idza 'uridat 'alaihi fitnah asyrabaha. Yang pertama yaitu kalbu yang apabila ditawarkan padanya fitnah, dia pun akan segera menyerapnya. Wahia tabkama yashrab as-safannat al-ma, sebagaimana air itu terserap dengan demikian cepat. Fannukitat fihi nuqtatus sauda, maka akan ada pada kalbu itu nuqtah yang berwarna hitam. Fala yazalu yashrab kulla fitnah tu'rad alaihi hatta yusawwada wa yantakisa. Maka kalbu ini akan terus menyerap setiap fitnah yang ditawarkan padanya hingga kalbu pun menghitam dan menjadi terbalik. Wa huwa makna qawlihi kalkuzi mujakhia. Maka ini makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seperti cangkir yang terbalik miring. Ai ma'kuban mangkusa, cangkir yang tertelungkup, cangkir yang terbalik. Fa'ida aswada wang takasa, aridallahu min hatainin afatain maradan khatiran mutarramiyan bihi ilal halaq. Maka ketika kalbu itu sudah menghitam, ketika kalbu itu sudah terbalik, maka dari dua kekurangan ini, dengan adanya dua kekurangan ini, akan dipaparkan bagi kalbu itu dua penyakit yang sangat-sangat berbahaya, yang kedua-duanya akan bisa melemparkan pada kebinasaan. Ahaduhuma, yang pertama, istibahul ma'ruf alaihi bin munkar, yaitu tersamarkannya perkara-perkara yang ma'ruf bagi dirinya dengan kemungkaran. Perkara ma'ruf, perkara yang mungkar, demikian samar atas dirinya. Fala ya'rifu ma'rufa wala yunkiru mungkara. Hingga dia pun tidak akan bisa mengenali perkara-perkara yang ma'ruf, dan dia pun tidak akan mengingkari perkara-perkara yang mungkar. Warubbama istahkama alaihi hadal marad hatta ya'taqid al-ma'ruf munkara wal munkar ma'rufa. Bahkan terkadang penyakit ini menguasai dirinya hingga dia pun meyakini perkara-perkara yang ma'ruf sebagai sebuah kemungkaran, perkara-perkara yang mungkar sebagai perkara sebuah kema'rufan. Was sunnah bid'ah wal bid'ah sunnah. Meyakini sunnah sebagai bid'ah dan meyakini bid'ah sebagai sunnah. Wal haq batil wal batil haqqa. Meyakini kebenaran sebagai sebuah kebatilan dan meyakini kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Tapi ini penyakit yang pertama yang sangat berbahaya, yang akan bisa melemparkan seorang manusia pada kebinasaan. Azani, dan yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam winqiyaduhu lil hawa wittiba'uhu lahu. Penyakit yang kedua, bagaimana hawa itu yang menjadi hakim, hawa itu yang memutuskan, hawa itu yang menghukumi atas apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. maka dia pun akan tunduk kepada hawanya, dia akan memperturutkan hawanya. Tip, ini kalbu yang pertama. Jenis kalbu yang pertama. Wa qalbul abyad. Dan yang kedua ada kalbu yang demikian putih. Qad asyraqa fihi nurul iman. Di mana cahaya keimanan memancar di dalam kalbu itu. Wa azhara fihi misbahuhu. Pelita keimanan demikian terang di dalam kalbu itu. Fa'ida uridat alaihi fitnah angkaraha waraddaha. Maka ketika fitnah ditawarkan kepada kalbu ini, maka kalbu pun akan mengingkarinya. Kalbu akan menolaknya. Fasdada nuruhu wa ishraquhu wa kuwatuhu. Maka cahayanya pun akan semakin bertambah. Pancarannya akan semakin bertambah. Kekuatannya akan semakin bertambah. Kata beliau yang berikutnya. Wal fitanu allati tu'arad alal kulum hiya asbabu maradiha. Dan fitnah-fitnah yang ditawarkan kepada kalbu, sungguh itu merupakan sebab sakitnya kalbu. Wahia fitanu syahawat wa fitanu syubuhat. Dan fitnah yang ada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitanul ghayy wad dalal. Fitnah melampaui batas, fitnah kesesatan. Fitanul ma'asi wal bid'ah. Fitnah kemaksiatan, fitnah kebid'ahan. Fitanul dhulm wal jahl. Fitnah kedoliman, fitnah kejahilan. Fal'ula tujibu fasadul qasad wal iradah. Maka fitnah yang pertama, yaitu fitnah syahwat, ini akan berakibat rusaknya maksud tujuan, rusaknya kehendak kemauan. Wathaniyah tujibu fasadul ilm wal i'tiqad. Adapun fitnah yang kedua, yaitu fitnah syubhat, ini akan berakibat rusaknya ilmu dan keyakinan. Ilmu dan i'tiqad. Waqad qasama as-sahabah radhiyallahu anhu al-qulub ila arba'ah. Dan sungguh para sahabah radhiyallahu anhum membagi kalbu itu menjadi empat. Kama saha an Hudzaifah ibn al-Yaman. Sebagaimana ini sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-qulub arba'atun. Qalbu itu ada empat. Qalbun ajrat fihi siraju yuzhir. Fadzalika qalbun mu'min. Yang pertama yaitu qalbu yang demikian murni. Qalbu yang demikian bersih. Di sana ada pancaran pelita. Di sana ada pelita yang demikian memancar, menerangi. Maka itulah kalbu seorang mukmin. Wa qalbu aghlaf fadzalika qalbul kafir. Dan yang kedua ada kalbu aghlaf. Kalbu yang tertutupi. Maka itulah kalbu seorang kafir. Wa qalbun mankus. Wa dhalika qalbun munafiq. Arafa thumma ankara. Wa abasara thumma amiya. Yang ketiga ada kalbu yang terbalik. Maka itulah kalbu seorang munafik. Dia mengenali kemudian mengingkari. Dia bisa melihat kemudian dia pun menjadi buta. Wa qalbu tamudduhu madatan. Yang keempat, kalbu yang di sana ada dua unsur. Maddah iman wa maddatun nifak. Di sana ada unsur keimanan dan di sana pun ada unsur kemunafikan. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Maka kalbu ini pun akan menjadi bagian dari mana yang lebih dominan atasnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah ta'ala terkait dengan ucapan Huzaifah Ibn Al-Yaman ini. Faqauluhu, maka ucapan beliau, qalbu ajrat, qalbu yang murni, yang bersih, yang suci, ay mutajarrid mimma siwallah wa rasulih, yaitu qalbu yang bersih, qalbu yang murni, bersih dari selain Allah, bersih dari selain Rasulullah. Faqad tajarrada wa sallima mimma siwal haq. Qalbu itu demikian bersih, qalbu itu selamat dari selain kebenaran. Wa fihi siraju yuzhir. Di dalam qalbu itu ada pelita yang demikian memancar, memancarkan cahaya. Wa huwa misbahul iman. Maka yang dimaksud di sini ada pelita keimanan. Fa asyara bi tajarrudihi ila salamatihi minasy syubatil batil wasyahwatil ghaib. Maka dengan kemurniannya, dengan kesuciannya, ini mengisyaratkan pada keselamatannya. Keselamatan kalbu itu dari syubhat-syubhat yang batil, dari syahwat-syahwat yang menyimpang. Wa bihusuli sirat fihi ila israqihi wistinaratihi binuril ilmi wal iman. Dan dengan adanya pelita, maka ini mengisyaratkan, adanya disebutkan adanya pelita di dalam kalbu itu, ini mengisyaratkan pancaran kalbu itu, cahaya yang didapat oleh kalbu itu dari cahaya keimanan dan cahaya ilmu. Wa asyara bi qalbil aghlaf ila qalbil kafir. Dan di sini Hudzaifah bin Yaman beliau mengisyaratkan dengan kalbu yang tertutup itu sebagai kalbunya seorang kafir. Li'annahu dakhil fi ghilafihi wa ghisyaihi fala yasilu ilaihi nurul iman, nurul ilmi wal iman. Karena kalbu seorang kafir, maka dia masuk di dalam penutupnya. Dia akan tertutupi. Sehingga cahaya ilmu, cahaya keimanan tidak akan bisa mencapai kalbu itu. Kama qala ta'ala haqiyan anil yahud. Sebagaimana Allah berfirman, menghikayatkan tentang orang Yahud. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka pun mengatakan, kalbu kami itu tertutup. Disebutkan surah Al-Baqarah ayat 88. Adapun ghulf huwa jam'ul aghlaf. Ghulfun ini bentuk jamak dari aghlaf. Wa huwa dakhil fi ghilafihi. Maka qalbu itu masuk di dalam penutupnya. Wa hadhil ghishawah yal akinnah allati darrabahu Allah ala qulubihim. Dan yang dimaksud dengan ghishawah yaitu penutup. Penutup yang Allah jadikan ada pada kalbu-kalbu mereka. Uqubatan lahum ala raddil haq wa takabbur an qabulihi. Dan itu semua sebagai akibat. Itu semua sebagai hukuman bagi mereka. Disebabkan karena mereka itu menolak al-haq dan mereka itu bersikap sombong untuk menerima al-haq. Fahiya akinna alal kulub wa waqaru fil asma'. Maka itu akan menjadi penutup atas kalbu, akan menjadi sumbatan pada telinga, pada pendengaran. Wa amya fil absar, dan akan bisa membutakan penglihatan. Wa yal hijabul mastur anil uyun, dan itu pun akan menjadi hijab yang menutupi atas mata yang ada. Fi qauli ta'ala, dan ini disebutkan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Isra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat adanya hijab yang menutupi. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan adanya penutup atas kalbu-kalbu mereka hingga mereka pun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an, dan kami jadikan adanya sumbatan pada telinga-telinga mereka. Fa'ida dzukira li hadhil qulub tajridut tauhid wa tajridul mutaba'ah walla ashabuha ala adbarihim nufura. Maka ketika disebutkan kemurnian tauhid, kemurnian mutaba'ah pada kalbu yang seperti itu, maka orangnya pun akan segera berpaling, lari berbalik ke belakang. Wa asyara bil qalbil mankus wa huwa ma'kub wa huwa maqbub ila qalbil munafiq. Dan di sini diisyaratkan dengan qalbun mankus, kalbu yang terbalik, wa huwa ma'bub, yaitu kalbu yang tertelungkup, ila qalbil munafiq. Ini mengisyaratkan pada qalbul munafik, kalbunya seorang munafik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nisa, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Disebutkan dalam ayat ini, wallahu arkasahum bima kasabu. Dan Allah membalikkan mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Aina kasahum waraddahum fil batil alladhi kanu fih. Allah memutarbalikkan mereka. Allah mengembalikan mereka pada kebatilan yang mereka memang ada di dalamnya. Bisababi kasbihim wa amalihim al batilah. Semuanya itu dengan sebab usaha mereka. Semua itu dengan sebab amalan-amalan mereka yang batil. Wa hadha syarul qulub wa akhbathuha. Dan kalbu ini, kalbu bentuk yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini adalah kalbu yang paling buruk, kalbu yang paling jelek. Fa innahu ya'taqidu al-batil haqqan wa yuwala ashabahu. Wal haqqu batila wa yu'ad ahlahu. Fallah musta'an. Maka kalbu yang terbalik ini, dia akan meyakini kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Dan dia pun akan memiliki loyalitas kepada ahli-ahli kebatilan. Dia akan meyakini al-haq sebagai sebuah kebatilan. Dan dia pun akan memusuhi ahlul haq. Wa ashara bi qalbil ladhi lahum madatan ila qalbil ladhi la yatamakkan fihi al-iman wa la yudhhir fihi sirajuhu. Dan diisyaratkan di sini dengan kalbu yang di sana memiliki dua unsur. Kalbu yang keimanan itu tidak kokoh mengakar padanya. Pelita keimanan tidak memancarkan cahayanya dengan kuat. Haitsu lam yatajarridil haqq al-nakhad alladhi ba'athallahu bihi rasulah. Itu dari sisi kalbu itu tidak murni, tidak bersih untuk menerima al-haq. Al-haq yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa al-haq itu. Bal fihi madah minhu wa madah min khilafihi. Bahkan dalam kalbu jenis yang keempat ini ada unsur-unsur keimanan Tapi ada pula unsur-unsur yang menyelisih, yang bertentangan dengan keimanan. Fataratan yakunu lil kufr aqrab minhu lil iman. Wataratan yakunu lil iman aqrab minhu lil kufr. Di mana terkadang kalbu ini lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan dari keimanan. Dan terkadang lebih dekat kepada keimanan dibandingkan dari kekafiran. Wal hukmu lil ghalib wa ilahi yarja. Dan hukum pun bagi yang mendominasi dan kepadanya akan dikembalikan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.